Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ilayya sa'adu kalimut tayyibu wal amalu salih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melalui Corong Radio Republik Indonesia ini untuk sama-sama saling bersilaturahmi dan memperdalam kajian kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita harapkan mudah-mudahan melalui kajian ini dapat menyadarkan kita bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah satu-satunya pegangan di dalam kehidupan kita ini. Dan juga kita harapkan bahwa dengan kajian kita ini nanti dapat memberi secercah keterangan di dalam jiwa kita dan juga membuka wawasan kita bahwa sebenarnya agama menuntun seseorang untuk mendapatkan kebaikan dan kemudahan di dalam kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 159 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadikan terpecah dalam golongan-golongan sedikitpun bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku-pelaku kemaksiatan, terutama sekali bagi orang-orang yang memecah belah agama ini. Aliran sesat. Aliran-aliran sesat. Mereka yang sudah mencoba untuk membuat suatu aliran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka itu berada dalam kelompok-kelompok. Artinya, di dalam keterangan terdahulu Allah sudah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ikuti dan jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Allah sudah memberikan rambu-rambu tentang arah mana yang harus diikuti. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang memecah belah agama ini, menimbulkan aliran-aliran sesat atau dengan memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran yang menyeleneh yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya urusan mereka ini itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain, bahwasanya azab mereka, bahwa keburukan bagi mereka itu bukan ditangani oleh manusia akan tetapi langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mencoba untuk menggambarkannya Ustadz, ini akan sangat sangat dahsyat sekali ini ya. Iya. Bahwasanya mereka-mereka yang menimbulkan aliran sesat atau mempertahankan, membela golongan-golongan sesat, maka sebenarnya urusan mereka itu sudah ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini Ustadz? Ini kalau bahasanya ancamannya ini sudah pasti. Iya. Artinya bila presiden mengatakan kepada menterinya atau kapolrinya, sudah itu bukan urusanmu. Urusan saya. Iya. Itu udah gawat itu. Artinya hukuman yang akan diberikan berbeda dari hukuman bawahannya. Iya. Na'udzubillah, orang-orang yang seperti ini azabnya sangat pedih. Bukan saja di dunia. Di dunia sudah pasti dapat. Begini Ustaz, kalau seorang diberikan apa namanya perintah dan dia ikuti alur perintah itu dengan baik, sukses dia, bagus. Iya. Bila orang yang diberikan perintah tapi tidak dikerjakannya atau diselewengkannya atau dimain-mainkannya, maka pertama dia tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Kegagalan demi kegagalan bermunculan menghantui dan menghampiri dirinya. Iya. Itu sudah azab sebenarnya. Misalnya seseorang ingin menjadi menduduki jabatan A, B, dan C, dia buatlah tahapan-tahapan untuk itu. Nah, Ketika dia tidak mengikuti alur yang baik, maka satu pun yang diinginkannya tidak tercapai. Bahkan apa yang ada di tangannya lepas. Itu azab sebenarnya. Nah, kegagalan ini terjadi pada orang-orang yang melaksanakan atau memecah belah umat lewat aliran-aliran sesatnya. Sebagai contoh lah, Ahmad Musaddiq. Apa yang dapatnya sekarang? Dia harus berada dalam penjara, jauh dari keluarga. Itu udah pasti. Yang kemarin masih diberikan makanan, disuguhkan makanan oleh anak dan istrinya, sekarang dia harus antrian ngambil makanan di dapur umum. Iya kan? Iya. Yang kedua, dia inginkan apa kemarin? Dia ingin dihormati orang, dia ingin dimuliakan orang. Nah, ternyata kemuliaan yang dia dapat hanya kamuflase sebentar. Yaitu kapan? Ketika pengikutnya tidak sadar kalau dia sesat, atau pengikutnya masih berkeliaran sebelum ditangkap. Nah, maka oleh sebab itu saya melihat di sini bahwa yang diinginkan sebenarnya adalah kekuasaan, kemuliaan. Ternyata azab Allah menimpanya. Dia dihinakan, dicaci, bukan saja oleh Allah, oleh manusia, tapi malaikat serta Allah juga mendiskreditkan mereka dan menghancurkan mereka dengan caranya, dengan azabnya. Nah, maka disebut bahasa di sini wakanu syi'a. Sebenarnya mereka yang memisah-misahkan agama atau membuat aliran sesat, mereka itu juga bukan satu hati sebenarnya. Iya. Mereka bukan satu hati. Artinya mereka tidak punya keikhlasan yang sesungguhnya. Betul. Hanya untuk mencari sebuah, katakanlah ya, nama besar, atau di baliknya ada materi, atau di baliknya ada keuntungan-keuntungan duniawi, perdagangan dan lain sebagainya, atau di baliknya ada keuntungan-keuntungan yang ingin memuaskan nafsunya saja. Sekarang Ahmadiyah kita lihat, apa yang dia dapat Ahmadiyah? Iya. Tidak ada. Dia cuma mendapatkan kerugian demi kerugian. Jadi di sini kita melihat bagaimana Islam itu ya sayang kepada umatnya agar tidak menjadi apa namanya beban, tidak menjadi kehancuran iya. dalam barisan umat ini. Gitu Ustaz. Iya, menarik Ustaz. Tadi menarik sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa wakanu syia'an, orang-orang yang sebenarnya bersepakat untuk melakukan kejahatan, nampak dari luar itu mereka kuat, ya, nampak iya. bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh aliansi kerukunan umat beragama ini, ya, iya, yang betul. Ketika membela, tapi sebenarnya itu salah satunya. Tapi sebenarnya ketika seseorang itu sudah berniat untuk melakukan kejahatan, dia pasti akan tidak ingin dia pasti akan menzalimi orang lain. Betul. Walaupun nampak di dalam suatu grup misalnya yeah. itu mereka bersepakat untuk melakukan kejahatan itu, tapi individunya itu pasti akan mengincar satu saat dia harus menzalimi orang yang bersama dia itu. Yeah. Jadi sebenarnya kebersamaan atau berjemaah di dalam melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampak secara zahirnya mereka itu bersatu, tapi pada dasarnya mereka sebenarnya berpisah. Ya, mereka itu berpisah. Sama seperti orang berjudi. Katanya iya, antara sesama penjudi itu saling bersaudara dan sebagainya, merasakan kebersamaan. Tapi sebenarnya ketika mereka berjudi itu, mereka saling mengincar uang saudaranya, uang kawannya begitu. Tidak ada keinginan untuk membantu saudara, akan tetapi malah sebenarnya mereka berusaha untuk menghabiskan uang saudaranya. Nah, satu lagi di sini Ustaz. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka itu akan ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi satu hal yang sangat disayangkan adalah ketika, kalau sekarang ini yang paling populer itu adalah jemaah Ahmadiyah itu. Betul. Iya, mereka itu masih dibela oleh pemerintah. Bagaimana nih Ustaz? Saya melihat ini kesalahan fatal. Iya. Artinya pemerintahnya sekarang atau para pakar HAM lah kalau begitu. Iya. Dia melihat agama ini bukan hak azazi. Ya, itu yang saya melihat. Sebenarnya agama ini adalah hak azazi manusia. Sebagaimana dia juga berhak untuk beragama kan? Iya. Nah, maka kita dalam hal ini tidak ingin memaksakan agama kepada seseorang. Tetapi agama yang sudah punya institusi, cara, metode, katakanlah sebagai rambu-rambunya, itu harus dijaga. Iya. Itulah gunanya pemerintah. Di antara tujuan didirikan pemerintah itu kan untuk menjaga agama dan menjaga keyakinan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Hirasatuddin wa siyasatuddunya, kalau dalam bahasa Al-Mawardi, ya. menjaga kerjinalitas agama termasuk akidah, dan juga mengatur urusan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kita melihat bagaimana cara berpikir orang-orang seperti ini sehingga dia bisa terbalik, iya, membela kebatilan atas nama agama juga sebenarnya itu kan. Agama apa? Agama Ahmadiyah. Cuman kebatilannya itu jelas. Nah, kita inginkan apa? Kalau Ahmadiyah ini muncul sebagai sebuah agama, buatlah agamanya yang baru. Jangan bawa Islam, jangan bawa Al-Quran, jangan bawa lambang Allah, Muhammad, Allahu Akbar. Apa gunanya itu? Sedangkan mereka tidak yakin dengan Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin. Jadi ini kita melihat, menyayangkan sekali kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan fikrah mulakhbatoh, pemikiran yang rancuan pemikiran, tak jelas. Ya, sehingga membuat orang-orang yang berangkat dari logika yang tak sehat, Ustaz. Iya, berangkat dari pijakan-pijakan, premis-premis dasar yang tidak sehat, ya, juga. Kebebasan yang dianutnya ngalur ngidur, iya, tidak kokoh. Nah, orang yang seperti ini juga nanti maunya keturunannya itu sesat juga semua. Supaya dia tahu bahasanya kesesatan itu akan merusak sistem dalam keluarga dia juga. Nah, kita bayangkanlah ya, kalau saudara-saudara sekalian pendengar yang berbahagia. Sekarang ini adalah satu keluarga, dalam satu keluarga ada 5 anak dengan 2 orang tua. Kita bayangkan keluarganya hidup rukun dan damai, mengamalkan Islam yang satu, sujudnya sama, puasanya sama, nabi dan keyakinannya sama. Nah, tiba-tiba ada 2 yang keluar. 2 yang nyeleneh. 2 yang mengikut aliran Ahmadiyah atau aliran yang lain. Ini gimana keluarga ini sekarang? Goncang kan? Nah, sekarang sebagai seorang pemimpin, baik orang tua atau pemimpin negara, melihat hal seperti ini, apa yang harus dilaksanakan? Mengakui penyelewengan 2 orang ini atau mengembalikan dia kepada kebenaran agar keluarga yang tadi adem ayam sakinah jadi tetap sakinah? Tentunya orang cerdas bekerja untuk mengembalikan kesesatan 2 orang ini kepada kebenaran semula, agar mereka yang satu keluarga tadi dapat hidup rukun dan damai. Nah, itu kan dalam bentuk keluarga kecil. Indonesia negara dalam bentuk keluarga besar. Nah, sewajarnya lah pemerintah mengembalikan keyakinan orang-orang Ahmadiyah tadi, menyuruh mereka bertobat, menyuruh mereka kembali kepada agama Islam. Agar apa? Agar kerukunan dan kedamaian antara pemeluk Islam ini menjadi kokoh. Itu sebenarnya yang diinginkan. Nah, kalau dia bela Ahmadiyah, dia bela kesesatan, dia bela kemunafikan, berarti dia tetap menanam bibit-bibit perpecahan yang tidak akan pernah selesai. Nah, dalam bangsa ini. Jadi itu sebenarnya tujuan Islam. Agar kehidupan ini kembali normal. Iya. Orang-orang yang bersalah kembali kepada jalan yang benar. Bukan dibiarkan salah tetap salah atas nama hak azazi manusia. Nah, itu saya pikir, Ustaz. Iya, betul sekali, Ustaz. Menarik tadi apa yang Ustaz sampaikan, bahwa ketika pemerintah membiarkan golongan-golongan sesat ini tetap eksis, itu artinya pemerintah sendiri sebenarnya sudah menanamkan bibit-bibit perpecahan di tubuh masyarakat Indonesia ini. Sedangkan sebenarnya kita ingin bahwasanya terjadi Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan dan persatuan antara satu sama yang lain. Dan juga satu hal yang sangat fatal mungkin dari tindakan seperti ini adalah bahwa Allah sudah mengecam keras kepada orang-orang yang menimbulkan aliran-aliran sesat yang ada begitu. Artinya urusan mereka ini dikatakan wa innama amruhum ilallah. Artinya dari sini seharusnya logika yang kita bangun adalah ketika Allah tidak suka, itu berarti kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara itu akan terancam. Saya ya kan? Gini Ustaz, Bhinneka Tunggal Ika ini perlu dipahami. Bukan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya menjustifikasi aliran-aliran sesat, tidak. Iya. Saya memahami Bhinneka Tunggal Ika ini begini. Anda orang Melayu, monggo dengan kebudayaan Anda. Iya. Mandailing, Padang, Batak, Jawa, hanya dari Bali, segi budaya, suku, silakan. Suku dan budaya. Oh, agama boleh. Yang Kristen, yang Islam, monggo dengan keyakinan masing-masing. Tapi bukan Bhinneka semboyan ini menjustifikasi, oh silakan buat agama baru di dalam agama Islam, aliran-aliran yang banyak, itu enggak. Itu saya yakin Soekarno yang membuat, yang menemukan falsafah Pancasila itu pun enggak akan seperti itu keinginannya. Iya. Boleh ditelepon kalau memang bisa, dia bisa menjawab telepon kita misalnya begitu. Iya. Sepertinya banyak sekali yang bisa kita bahas melalui ayat ini, akan tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Pada intinya adalah hendaklah kita sadar diri bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, itu artinya Allah kita ingin bersatu melalui Al-Qur'an tersebut, bukan malah memecah belah diri kita dengan cara mencari alternatif lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendengar, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.